Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah pertemuan yang ke-10 dari kajian membaca kitab Minhajul Thalibin dan memahaminya karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Baik, qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala babun najasati. Babun najasati. Kita telah melewati kitab tentang hadas. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Baik itu cara mensucikan dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Baik itu pengganti dari mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Dan kita sekarang masih di dalam kitab Thaharah, bersuci. Setelah kita tahu bersuci dari hadas, maka kita sekarang beralih kepada bersuci dari najis. Baik. Ya, kullu muskirin ma'in. Baik. Sekarang beliau memasuki yang pertama adalah jenis-jenis ataupun zat-zat yang dinamakan najis. Pertama beliau mengatakan kullu muskirin ma'in. Setiap yang memabukkan dan dia adalah benda yang cair. Jadi ini yang najis yang pertama yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Yang pertama dia memabukkan, syarat dalam yang hal yang pertama ini, yang syarat dalam jenis yang pertama ini adalah dia memabukkan dan dia haruslah tentunya cair. Berarti di sana ada yang memabukkan tapi bukan cair. Berarti ini tidak termasuk di dalam najis menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Wa kalbun wa khinzirun wa far'uhuma. Wa kalbin wa khinzirin wa far'ihima. Kullu kalbin wa khinzirin wa far'ihima. Dan segala jenis anjing dan babi dan jenis dan yang cabang apa? Anak dari keduanya. Misalnya babi kawin dengan binatang lain, misal. Kemudian hasil dari perkawinan blasteran ini melahirkan sejenis binatang misalnya. Misal, maka binatang ini tetap kembali kepada salah satu dari bapaknya. Kalau bapaknya najis, dia tetap najis. Misalnya anjing kawin dengan kucing, misal. Ya. Kita punya anak namanya cat dog. Nah, ini tetap najis karena namanya ini termasuk ke dalam bagian daf'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil maslahah. Bersatunya antara najis dengan tidak najis, maka lebih dikedepankan barang itu najis untuk menghindari mafsadah, bukan untuk mengambil maslahah. Jadi ini benda-benda ini najis. Berarti kalau najis, konsekuensinya apa dari semua ini? Kalau dibawa di dalam sholat, batal sholatnya. Kalau ada orang sholat menggendong anjing, ya, ataupun menggendong babi dan lain sebagainya, maka dia batal sholatnya. Baik. Wa maisatu ghairil adami was samaki wal jarani. Dan yang berikutnya adalah yang berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah maitah, yaitu bangkai. Bangkai siapa di sini? Bangkai selain manusia dan selain ikan dan selain belalang. Jadi selain bangkai manusia, ikan dan belalang, seluruh bangkai itu semuanya najis. Ini disebutkan di dalam sini. Baik. Wadamun wa qaisun. Baik. Wadamin. Darah. Darah apa saja? Baik itu darah haid maupun darah hewan ataupun darah manusia selain haid dan lain sebagainya. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i, semuanya darah, semua jenis darah adalah najis. Waqai haid. Nanah. Kenapa dia najis di sini disebutkan? Karena nanah itu aslinya darah. Cuma dia berubah, membusuk, makanya akhirnya jadi nanah. Waqai. Muntah. Yang keluar dari perut dan melewati mulut, bukan lewat bawah. Ini juga najis. Kemudian warau kotoran. Baik kotoran manusia, tai ini maksudnya, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Seluruhnya, baik hewan yang bisa dimakan dagingnya maupun hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, mutlakan semuanya ini adalah najis menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa taul. Dan juga yang di antara najis adalah kencing. Baik kencing manusia maupun kencing hewan. Baik hewan itu hewan yang bisa dimakan maupun hewan yang tidak bisa dimakan. Mutlakan seluruhnya najis. Wa madhi. Madhi. Mungkin yang sebelumnya juga belum dibahas tentang madhi. Madhi adalah cairan yang kental, yang bening, yang keluar gara-gara syahwat, tapi keluarnya tanpa syahwat. Keluar gara-gara syahwat, tapi tanpa syahwat. Paham ya? Belum pernah keluar berarti kalau nggak paham. Emang dia gara-gara syahwat, tapi kita keluar tidak ada, tidak terasa nikmat. Beda dengan mani. Nah inilah madhi. Wadi. Ini adalah cairan yang keluar setelah pipis. Bentuknya tidak kental, cuma dia keruh. Bentuknya seperti air tidak lengket, tidak kental seperti air biasa, cuma keruh warnanya. Jadi tidak bening. Kalau madhi dia bening, kental. Baik. Demikian juga mani selain mani manusia. Mani hewan-hewan seperti dokter yang tukang kawin suntik itu mereka menggunakan maninya sapi misalnya. Mani hewan-hewan yang lain. Ini disebutkan di sini, ini semua najis. Cuma Qultu al-asahu taharatu maniyyin ghairil kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Wallahu a'lam. Cuma beliau Imam Nawawi merujukkan mani seluruhnya itu tahir, suci. Mani manusia, mani hewan, baik hewan itu hewan yang bisa dimakan ataupun hewan yang tidak bisa dimakan, semuanya tahir kecuali maninya kucing dan maninya babi. Dan far'i wa far'i ahadihima, anak ya seperti kita katakan tadi, salah satu dari keduanya, baik kawin dengan sama jenis ataupun dengan lain jenis. Udah berapa ini, Pak? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dengan mani ghairul adami. Cuma yang rajih tidak najis. Baik, lanjutkan. Walakanu ma la yukalu ghairul adami. Sekarang berapa? Ke 13. Berikutnya yang najis adalah susu hewan yang tidak bisa dimakan. Selain manusia. Nah, manusia juga termasuk makhluk hidup. Jadi susu makhluk hidup yang tidak bisa dimakan. Siapa saja makhluk hidup yang tidak bisa dimakan? Di antaranya manusia. Tidak boleh memakan manusia. Nah, jadi selainnya itu, hewan-hewan yang lain yang tidak bisa dimakan, yang haram dimakan, susu singa, susu harimau, susu panda, susu beruang. Boleh dimakan susu beruang yang dijual yang di itu merek ya, susu merek beruang, bukan susunya beruang. Berarti kalau ibadah yang boleh, yang bukan ini semuanya najis. Yang tidak najis berarti intinya ASI, air susu istri. Oh, air susu ibu ya. Sama aja. Sama aja. Ibu kita kan punya suami kan? Sama aja, aku jangan terlalu. ASI, kemudian berarti air susu hewan yang bisa dimakan termasuk kuda liar. Yang ke 14 sekarang. Wal juzul munfasilu minal hayyi kal maitati Anggota badan yang terputus dari hewan yang masih hidup. Wal juzul munfasilu anggota badannya al munfasil yang terputus dari al hayy dari hewan yang masih hidup. Kamai tadihi seperti bangkainya kalau dia tidak terputus. Ini hewan kalau terputus, benda yang terputus ini hukumnya seperti kalau hewannya mati. Di sini yang dimasukkan jasadnya terputus, hewannya masih hidup. Apa hukum jasad yang terputus itu seperti hukumnya hewan ini kalau mati? Hewan apa saja kalau dia mati dia jadi bangkai? Selain ikan dan belalang. Berarti kalau ada ikan yang terputus, kemudian separuhnya kita dapat misalnya, separuhnya masih di kolam ataupun di laut, wahir atau tidak? Wahir. Begitu juga belalang, kecuali belalang tempur. Nanti marah satria wajah hitamnya. Itu begitu juga, jadi kalau terputus dari belalang, dia tohir. Karena apa? Karena bangkainya belalang, tohir. Berarti kalau bangkainya hewan, bangkainya kita dia berburu kijang, kita lempar dengan panah ataupun apa, yang lainnya, yang putus kakinya, kijangnya lari. Lumayan kan? Kijang. Boleh dimakan? Ini kita tanya dulu, kalau kijang mati, maka dibawa kemana? Ke bengkel. Jadi kalau kijang mati, bangkai. Berarti begitu juga anggota badan yang terputus dari kijang ini dan kijang yang belum mati juga tetap menjadi bangkai. Ini semua yang terputus dari hewan. Kecuali? Illa sya'ral ma'kuli batahirun. Kecuali bulu ataupun rambut dari hewan yang boleh dimakan. Maka ini suci. Contohnya apa? Seperti wol. Kain wol itu dipotong dari hewannya. Hewannya masih hidup, dibiarkan hidup. Begitu juga bulu-bulu hewan-hewan yang lainnya. Siapa lagi? Ayam untuk kok itu. Tahu kan kenapa dinamakan kok? Tahu apa itu? Shuttle kok itu? Bola tenis, bola bulu tangkis itu. Tahu kan kenapa dinamakan kok? Karena aneh dia. Semua orang tanya, kok seperti ini? Kok dari bulu? Kok tidak bulat? Akhirnya dia makan? Kok. Ini diambil dari angsa ataupun dari mentok. Bebek Manila, itik Manila itu. Nah, hewannya masih hidup, tidak mengapa. Karena bebek boleh dimakan. Nah, jadi sya'ar di sini kita berarti bulu ataupun rambut ya, beda antara bulu dengan rambut ya. Ya beda, kalau rambut yang, kalau bulu seperti bulunya bebek tadi, kalau rambut ya seperti rambut kita ini. Baik. Walaisatil 'alaqatu wal mudghatu wa rukubatul fardi bi najasin fil athah. Dan ingat di berapa tadi 14. Kemudian beliau menerangkan bagian dari hewan juga, bagian dari ini bagian dari manusia yang sekarang. Kalau tadi bagian dari hewan, bagian dari manusia yaitu walaisatil 'alaqah. Ini proses penciptaan manusia di dalam rahim melalui beberapa proses. Apa saja? Nutfah, kemudian 'alaqah, kemudian mudghah. Nah, kemudian baru 'adzam, yuktal 'adzam wa yakunu janinan. Nah, Sekarang alaqah, proses yang kedua. Proses yang pertama, nutfah. Nutfah itu masih berbentuk mani. Proses yang kedua, alaqah. Alaqah dinamakan alaqah, kenapa? Karena sudah melekat. Sudah melekat mani, telah bergabung dengan ovum, telah melekat di rahim. Makanya dinamakan alaqah, tergantung sudah. Yang awalnya dia tidak melekat, melekat dimakan alaqah, tergantung. Yang kedua, proses yang kedua, mudghah. Kenapa dinamakan mudghah? Karena sudah terjadi pembelahan. Siapa yang paham biologi di sini? Pembelahan apa namanya? Ada ya, sisi-sisi, ada sisi-sisi jelas. Mitosis, ya, mitosis. Dari menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, dan sebagainya. Nah, kenapa dinamakan mudghah? Karena bentuknya seperti daging yang dikunyah. Makanya ada seorang ahli biologi, orang kafir, saya dengar seperti itu, dia masuk Islam gara-gara proses penciptaan manusia yang disebut dalam Al-Quran. Karena dia tidak mau belajar langsung dari terjemahan. Karena kalau kita belajar dari terjemahan, kita artikan apa? Segumpal daging. Karena segumpal daging, daging dipotong dari yang dijual di pasar juga ada namanya kan? Segumpal. Namun dia ingin belajar tafsir langsung dari bahasa Arabnya. Ternyata mudghah itu dari kata-kata mabaghah. Itu mengunyah. Jadi bentuknya memang seperti daging hasil kunyahan. Tidak rata, cuma dia lekuk seperti itu namanya mudghah. Nah, ini bisa gugur. Di antara keguguran adalah gugurnya alaqah ataupun gugurnya mudghah. Nah, yang keluar dari janin ini disebutkan di dalam syarah Al-Mahalli ini untuk adami, itu mudghah dan alaqahnya manusia. Sebutkan kalau ini gugur jatuh keluar, maka itu juga bukan najis. Ini pendapat yang benar. Kemudian warupu batu al-farji, begitu juga cairan ataupun basahan yang ada di faraj, di farji wanita, itu juga bukan najis. Ini manfaat bagi orang yang baru menikah. Baik, ini pendapat yang baik. Alaqah, mudghah, dan cairan ataupun basahannya yang ada di farji wanita itu bukan najis. Berarti beda dengan madhi. Madhi najis. Jadi harus Anda bisa membedakan dulu sehingga Anda bisa mengetahui ini najis atau bukan. Baik. Wala yadhuru najisul 'aini illa khamrun takhallalat. Nah, sekarang di antara yang najis-najis semuanya ini, najis semuanya ini adalah najis 'ain namanya. Najis 'ain. Zatnya sudah najis. Dan zat najis ini tidak bisa disucikan. Jadi apa yang bisa disucikan yang dibahas oleh para ulama mensucikan najis? Mensucikan barang yang terkena najis. Benda suci yang terkena najis. Apa yang dibersihkan? Membersihkan benda ini agar suci kembali. Paham kan? Jadi ada meja terkena kotoran. Sekarang mejanya mutanajis. Ini dinamakan mutanajis, bukan najis. Mutanajis. Bagaimana cara mensucikannya? Berarti kalau benda mutanajis bisa disucikan kembali. Dengan cara hilangkan kotoran ini, kemudian ini kembali menjadi suci. Nah, sekarang masalahnya, kotorannya bisa disucikan atau tidak? Ini kata beliau mengatakan, segala yang kami sebutkan tadi, itu semua tidak bisa disucikan. Anda mau mencuci anjing sebanyak apapun, anjing itu tetap najis. Kotoran Anda cuci, misal, tetap dia najis. Karena dia zatnya najis. Bukan benda suci yang terkena najis. Maka, itu semua tidak bisa disucikan. Kecuali, satu saja menurut mazhab Imam Syafi'i, yaitu khamar. Khamar apabila berubah menjadi cuka. Maka dia satu-satunya najis yang bisa berubah menjadi suci kembali, menjadi suci adalah menurut mata kita adalah minuman keras apabila dia berubah menjadi cuka. وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح. Nah, yang pertama yang disebut beliau takhallalat, ini berubah dengan sendirinya. Cuka berubah dengan sendirinya, tertimpan misalnya berubah dengan sendirinya. Begitu juga ini tidak masalah. Begitu juga ada pendapat yang khilaf berarti, cuma ada yang pendapat yang benar kata beliau. Begitu juga apabila khamar ini dipindah-pindah, dipindah dari tempat terik matahari, dipindah lagi ke sini, ke tempat teduh, dipindah, akhirnya jadi cuka. Berarti ada amalan di sini, ada amalan manusia. Itu kan di dalam syarahnya disebutkan. Sawa'an qafada bihat takhallul amla. Baik orang yang memindah-pindahkan ini tujuannya untuk dia menjadikan menjadikan dia cuka atau tidak. Ya. Jadi yang pertama berubah dengan sendirinya, yang kedua ada fi'il. Cuma fi'ilnya ini dengan cara memindahkan saja. Nah, sekarang ada fi'il yang ketiga. Apa? Fa'in khurilat bitarhi syai'in fala. Cuma apabila diubah menjadi cuka, minuman keras mau diubah menjadi cuka dengan cara memasukkan suatu zat ke dalamnya. Apa saja? Baik zat padat, mau zat cair, mau gas nggak bisa ya. Mau dimasukkan gas, mau dimasukkan zat apa saja, maka itu tidak mensucikan. Kenapa alasannya? Karena gini menurut mereka. Ini tanya khamar. Dimasukkan benda. Gara-gara benda ini berubahlah khamar menjadi cuka. Oke, ketika kita menjatuhkan benda ini ke dalam khamar, khamar najis. Berarti benda ini kena najis kan? Kena najis. Begitu gara-gara benda ini berubah khamar menjadi cuka, berarti di dalam benda ini, di dalam bejana ini ada satu benda yang terkena najis. Dan benda yang terkena najis dalam mazhab Imam Syafi'i hanya bisa dibersihkan dengan air. Sekarang dia cuka. Cuka ini tidak bisa membersihkan benda ini. Berarti cuka ini pun akhirnya terpengaruh dengan najis. Ini alasannya. Kenapa benda khamar yang dimasukkan benda berubah menjadi cuka, dia tidak bisa menjadi suci. Karena dalamnya sudah ada benda yang terkena najis. Baik, lanjutkan. Wajildun najisatil mauti. Nah, begitu juga kulit. Kulit-kulit hewan semuanya itu najis dengan matinya hewan tersebut. Bagaimana cara mensucikannya? Apakah bisa? Bisa. Lanjutkan. Fayatuhuru bidabghihi zahiruhu. Wakadha? Wakadha batinuhu ala masyhur. Nah. Wadabghuhu. Tadi kulit hewan yang mati, hewan yang tersebut mati, kulitnya menjadi najis. Apakah bisa disucikan? Bisa. Dengan cara bida berihi. Dengan cara disamak. Bagaimana cara menyamak nanti disebutkan. Nah, cuma kalau sudah disamak, apanya yang suci? Apakah kulit hewan, hewan seperti ini, potong dua. Ketika dia mati, ini diambil kulitnya. Yang disamak ininya, ini dibersihkan. Kata beliau, wayak huru bida berihi zonu. Ini sepakat. Ini jadi suci. Maksudnya kalau ada kulit yang sudah disamak, Anda pegang sebelah sininya, tidak bernajis. Cuma Anda pegang sebelah sininya, najis. Maksudnya khilaf. Wakadha batinuhu alal masyhur. Cuma ada pendapat yang masyhur. Masyhur di sini maksudnya apa? Khilaf antara dua qaul. Khilafnya dhaif atau qawi? Qawi? Dhaif. Yang sahih berarti yang benar adalah kalau ini sudah disamak, yang zahirnya suci, yang batinnya juga suci. Berarti menyamar salah satu sisi kulit mensucikan kedua-dua sisi. Bukan salah satu kelainan saja. Itu pendapat yang benar. Ini kulit yang disamar. Bagaimana cara proses samakannya? Wadabnu nazmu fuduluhi biharifin. La syamsin wa turabin. Wadabnu nazmu fuduluhi. Sisa-sisa lahm yang ada di sebelah dalam kulit. Yang penting naz'u fuduli, menanggalkan seluruh sisa-sisa daging yang ada di situ. Dengan apa? Biharife. Nah, harife ini, anak lihat syarahnya adalah apa artinya sih kalau kita berkata pedas. Nabtun syiddatul syiddatul ta'am katanya. Yaitu tumbuhan yang rasanya sangat keras, berarti pedas. Cuma apa tumbuhan tersebut? Wallahu a'lam. Bisa jadi dia, kalau cabai kayaknya nggak mungkin menyamakan dengan cabai itu. Mungkin ada suatu zat, suatu tumbuhan yang zatnya, yang dia keras, kalau digosok dia bisa menghilangkan dan sebagainya. Intinya menghilangkan. Dengan, seperti, dengan contoh dengan herif tadi. Ataupun dengan benda-benda yang lain. Dalam kitab fikih syafi'iyah disebutkan dengan cara dengan kotoran merpati. Disebutkan dalam kitab-kitab imam, kitab-kitab al-hab syafi'iyah yang lain. Ini adalah herif di sini sejenis tumbuhan. Baik. La syamsin wa turabin. Bukan dengan cara dijemur. Juga bukan dengan tanah. Apabila dijemur dengan tanah itu tidak bisa mensucikan. Dan tidak diwajibkan dalam cara mensucikan bekas-bekas daging di sini, tidak diwajibkan harus memakai air. Tidak diwajibkan. Yang penting kulitnya hilang. Yang penting dagingnya hilang. Walmadbuhi kasaubin najusa. Dan yang sudah disamak ini, sekarang statusnya apa? Seperti baju yang terkena najis. Berarti apa yang harus dilakukan? Perlu disucikan. Dengan cara apa? Kalau baju terkena najis, disucikannya dengan apa? Nah, dengan dicuci. Berarti yang sudah kulit, yang sudah hilang dagingnya tadi, tinggal kulit toh, masih dianggap najis, bernajis, bukan najis. Maka dia dicuci dulu, baru boleh digunakan untuk segala jenis aktivitas. Ini semua yang ikhwan yang dimaksud kulit yang disamak jelas kulitnya bangkai. Adapun kulit hewan yang sudah disembelih, tidak masalah. Dia tidak najis. Kulit, isi perut, dan lain sebagainya itu tidak najis. Yang dimasukkan kulit di sini najis dan disucikan dengan cara disamak adalah kulit bangkai. Wama najusa bimulaqat. Halo, Bapak. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Besok. Subuh kali kan? Kajian apa? Ada. Kajian apa besok subuh? Nafalkan. Berarti besok habis isya insyaallah. Baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.